dan ku bisikkan, asal kau tahu bagaimana rasanya bahagia sepenuhnya sampai ku merasa lega. Kau merasa lega, ku sampai di sana. Perlahan rasanya bahagia sepenuhnya.